sebuah simfoni. Kata hati disadari, merasuk sukma kalbuku. Dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu, merdu lirik suaramu, bagai pelik.